Yang serahkan dia makhluk. Kalau makhluk tidak bisa, Allah yang katakan tidak bisa. Apalagi, bukankah Allah sifati semua dirinya dengan ini? Ya kan? Allah sifati semuanya dengan ini kan? Tetapkan semuanya, jangan ditolak. Karena semuanya Quran dan Sunnah. Demikianlah orang-orang beriman hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini jemaah sekalian. Orang tua kita pergi haji. Ya. Haji jauh di sana di tanah Arab. Jauh? Ini jelas jauh ya. Tapi Allah dekat. Ya. Tapi ini jauh bagi kita kan? Iya. Tapi bisa dekat kan? Bisa dekat? Coba ketika dia telpon. Terasa dekat? Dekat dia? Dekat dia? Dekat sekali. Apalagi kalau menggunakan sistem telepon yang canggih lagi. Bisa saling lihat-melihat. Iya, dia bicara di situ, dia langsung aku lihat. Seluruh tubuh bisa aku lihat. Terasa betul dekatnya. Eh, jangan sekalian. Apalagi kalau kita melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan ars. Bumi ini berapa jamaah? Luas langit dan bumi. Dan bumi bagian kecil dari ini kan? Ya, itu pun berapa luas langit dan bumi dibandingkan dengan kursi? Hanya seperti gelang. Dibandingkan dengan padang pasir yang sangat luas. Itu pun kursi hanya seperti gelang dibandingkan dengan ars. Ars itu tidak ada artinya. Kebesaran ars itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang maha besar ini tidak terasa dekat bagi kita? Tapi tetap tinggi kan? Kenapa tidak bisa? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sudah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu semuanya. Ini permasalahan yang biasa dimunculkan tentang karibnya Allah, dekatnya Allah. Yeah, dekat. Permasalahan yang kedua yang biasa dipermasalahkan dengan ini tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ini tadi, ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Yeah. Tentang ma'iyah, ma'ah artinya bersama, kebersamaan. Ma'ah dalam bahasa Arab adalah mutlakul musahabah. Iya, yeah. Kebersamaan secara mutlak. Tidak ada yang mengatakan, oh bersama harus di sini, di samping. Oh, tidak ada. Kalau ma'ah ini, bersama. Dalam bahasa Arab, ma'ah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala ditafsirkan, dipertegas oleh sebagaimana yang kita baca tadi. Allah bersama kita dengan apa? Karena Allah melihat kita kan? Ada yang tidak dilihat oleh Allah. Ada yang tidak dengar oleh Allah. Ada yang tidak dikuasai oleh Allah. Ada yang tidak diatur oleh Allah. Luar dan dalam kan? Di mana saja kita berada pasti, pasti diketahui, dilihat dan didengarkan. Ya kan? Kalau begitu Allah bersama kita, inilah makna kebersamaan. Menurut talazum keharusan. Yang jelas kita tetapkan Allah bersama kita. Dan ingat, kebersamaan Allah itu dua. Kebersamaan Allah itu dua. Ini harus dipahami. Kebersamaan Allah dua. Ada kebersamaan umum. Kebersamaan umum ini maknanya Allah melihat, mengatur, menguasai, mendengar. Ini apa? Allah bersama dengan semua makhluknya. Biarpun orang kafir, kan orang kafir dilihat juga kan? Diawasi juga kan? Diketahui juga kan? Iya. Allah bersama juga dengan orang kafir dalam makna ini. Tapi ada kebersamaan yang khusus terhadap orang-orang tertentu. Misalnya, tentang apa? Dalil-dalil yang menyatakan inna allaha ma'ana, sungguh Allah bersama kami. Siapa yang berkata ini? Abu Bakar. Nabi SAW bersama Abu Bakar. Sungguh Allah bersama kami. Iya. Ini kebersamaan bukan sekedar dilihat. Tapi kebersamaan apa? Kebersamaan pasti terjaga karena persis dalam buah. Bukan hanya sekedar dilihat. Oh, Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah mendengar kita. Bukan hanya sekedar itu. Tapi apa? Allah pasti menjaga kita. Allah pasti menolong kita. Karena Allah bersama kita. Makanya tidak didapat oleh orang Quraisy. Padahal kata Abu Bakar, sudah masuk mereka ke dalam gua. Kata Abu Bakar, kalau mereka lihat kakinya, kaki mereka pasti dilihat kami. Kalau mereka lihat kakinya, pasti dilihat kami. Tapi bagaimana bisa celaka kalau Allah yang bersama mereka? Inilah makna kebersamaan yang sama sekali tidak menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tetap di atas arsy-Nya. Ya kan? Bisa kan? Terlalu bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk saja ada yang bisa. Apalagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian. Kemudian syubhat yang ketiga. Berhubungan dengan nuzul. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam hadis yang sahih. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi menggambarkan bahwa Nabi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah turun ke mana? Turun ke langit dunia. Iya, turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, siapa yang meminta ampun, saya pasti ampuni. Siapa yang berdoa, pasti saya kabulkan. Siapa yang minta perlindungan, pasti saya lindungi. Ya kan? Yang berdoa ketika malam itu. Jadi, ada orang yang mengatakan, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti tidak istiwa di atas ars. Ya kan? Maka kita jawab, tapi tetap di atas langit kan? Tetap Allah tidak di mana-mana kan? Tetap Allah tidak dalam hati kan? Tidak ada dalilnya. Kalau begitu untuk apa kamu datangkan syubhat seperti itu? Kemudian kita jawab lagi, Allah mensifati dirinya turun ke langit dunia. Siapa yang mensifatinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Kalau Allah sudah sifatkan terhadap dirinya, kita tetapkan Allah seperti itu. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah juga mensifati dirinya Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Siapa yang mensifatinya? Yang Maha mengetahui tentang dirinya, Allah Subhanahu wa taala juga. Kita tetapkan dua-duanya. Bagaimana? Tidak ada bagaimana. Tutup pintu bagaimana? Pintu setan. Sifat Allah tidak bisa dibagi-bagi-bagikan. Allah turun tapi tetap tinggi atas arsy-Nya, ya kan? Tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini jemaah sekalian. Ini beberapa pendalilan. Tinggal syubhat yang terakhir. Ada juga orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amintum man fis sama?" Atau Nabi SAW bersabda, "Ata'mununi ana wa ana aminu man fis sama?" Tentang Allah fi. Fi katanya fis sama. Fi ini artinya dzarfiyah. Sama kalau saya katakan al-ma'u fil kuz, fil kas. Air di dalam gelas. Ya. Air di dalam gelas. Maka berarti apa? Berarti Allah berada di dalam langit. Kalau begitu Allah tidak di atas ars. Kalau begitu Allah ada yang lingkup Allah, terlingkup pada makhluknya. Iya. Ini seluruhnya adalah syubhat-syubhat yang meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Syubhat ini dibantah dengan dua sisi. Bantahan pertama, fi sama di sini bukan artinya dzartiyah. Bukan artinya di dalam. Tapi dia bermakna ala, di atas. Hah? Siapa bilang begitu? Nah, itu kalau kamu tidak tahu bahasa Arab. Fi dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Di antara maknanya ala, di atas. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran saja banyak ayat seperti itu. Saya kasih contoh ayat. Siru fil ardi. Siru, berjalanlah untuk melihat keadaan bumi. Berjalanlah. Fil ardi. Ayo, diartikan apa fi di sini? Al-ard bumi. Berjalanlah fi. Diartikan apa? Di dalam. Bagaimana caranya orang berjalan di dalam bumi? Kayak cacing. Tidak mungkin kan? Ini fi di sini bermakna ala. Siru alal ard. Berjalanlah di atas permukaan bumi. Kenapa? Perintah ini untuk melihat bagaimana keadaan di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi. Lihat keadaan umat-umat yang Allah musnahkan. Lihat keadaan orang-orang yang Allah musnahkan, hancurkan. Lihat keadaan umat-umat yang Allah muliakan. Agar supaya kita mengambil ibrah. Ini pelajaran. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, iya, fi berada dzartiyah. Di dalam. Anggaplah fi berada di dalam. Tapi ingat, fi, kalau kita anggap fi bermakna di dalam, maka as-sama di sini bukan artinya langit yang kita tahu. Iya. Karena as-sama secara bahasa jamaah, as-sama' secara bahasa bermakna as-sumu, al-ulu, bermakna tinggi. Makanya dalam bahasa Arab ini namanya juga sama. Semua yang tinggi dari kita namanya sama. Karena asal makna itu tinggi. Bagaimana mana kita? Luar biasa. Ini puluhan judul buku para ulama menjelaskan ini. Dan sebaik-baik yang menjelaskannya adalah Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab yang menjadi rujukan, bahkan rujukannya para ulama sekarang. Bahkan rujukan ulama yang berada pada zaman-zamannya Asy-Syatibi. Semua ulama yang membahas perkara bid'ah pasti bodoh terhadap bid'ah. Pasti tidak tahu terhadap bid'ah. Kalau dia tidak merujuk kitabnya Asy-Syatibi. Ulama yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul mendalam tajamnya terhadap perkara perkara bid'ah. Hanya kita berikan penjelasan singkat tentang bid'ah. Baik, bid'ah yang maksudkan dalam perkara agama. Bid'ah yang biasa disinggung dalam ceramah-ceramah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat dalam hati neraka, maka yang dimaksudkan adalah bid'ah dalam perkara agama. Bukan bid'ah dalam perkara bahasa, sisi bahasa, dan bukan bid'ah menurut perkara keduniaan. Ya, misalnya, karena secara bahasa, bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya, ini bid'ah. Ini ada pada zamannya Nabi, ada yang begini, zamannya Nabi. Secara bahasa bid'ah. Mobil ada pada zamannya Nabi, secara bahasa bid'ah. Tapi itu tidak ada urusan bagi kita itu. Urusan bagi kita yang kita pegang, semua perkara baru, kalau memang maslahah mendatangkan kebaikan bagi agama dan keduniaan, maka itu boleh bagi agama. Ini mendatangkan kebaikan, berarti boleh. Mobil mendatangkan kebaikan, berarti boleh. Walaupun hukum asalnya mubah. Tapi kalau mobil dibeli untuk kejahatan, tetap haram. Iya. Ini dibeli untuk kejahatan, tapi tetap tidak boleh pakaian begini untuk kejahatan. Tapi kalau untuk kebaikan, maka boleh. Baik, bid'ah bukan bid'ah yang dimaksud. Tapi bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam perkara agama. Yang perlu kita ketahui secara mendasar, kapan sesuatu itu dianggap bid'ah. Ya kan? Kapan sesuatu itu dianggap bid'ah? Perlu diketahui. Bahwa sesuatu yang dianggap bid'ah yang masuk dalam perkara agama. Iya. Agama itu mengatur perkara hati. Ya kan? Ya tidak? Ada jalan agama dalam hati tidak? Oh banyak. Lisan, perkataan, oh banyak. Perbuatan, gerakan-gerakan, banyak sekali. Apalagi ketika haji, sholat, banyak gerakan kan? Iya. Sehingga kejadian bid'ah itu akan terjadi pada tiga tempat ini. Ada bid'ah yang merupakan keyakinan, ada bid'ah yang merupakan perkataan, ada bid'ah yang merupakan perbuatan itu. Karena ini masuk dalam pembahasan agama. Baik. Karena dia masuk dalam pembahasan agama, maka yang termasuk bid'ah adalah semua yang keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Iya. Semua agama. Ini jamaah sekalian. Semua agama yang keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka itu masuk dalam perkara-perkara bid'ah. Iya. Apa agama? Quran dan sunnah. Selain itu bid'ah. Iya. Ini secara singkat. Contoh-contohnya apa? Oh, banyak sekali contohnya. Mulai dari perkara akidah, perkara ibadah, perkara jual beli, perkara akhlak, di rumah tangga, di masjid, di jalan, di pasar, semua banyak bid'ah. Kalau mau dipaparkan, sampai dari cara berpakaian, cara berbicara, cara melanggar, ada bid'ah-bid'ah dalam perkara agama. Karena semua perkara ini diatur dalam agama kan, yang menyelisihinya, yang tidak mau ikut dalam aturan agama, masuk dalam perkara bid'ah kalau diakini sebagai agama. Ini. Contoh-contohnya dalam perkara akidah. Satu contoh aja ya, perkara akidah. Nah, itu tadi, meyakini Allah di mana-mana. Baru contohnya, ada ini dalam Quran dan Sunnah. Iya. Baik, dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah. Salat nisfu Syaban. Salat nisfu Syaban. Ada yang dilakukan kan? Ya, contohnya dari Nabi SAW. Iya. Dalam perkara yang di rumah tangga misalnya. Iya. Misalnya bid'ah dalam perubahan sistem, siapa yang menjadi penanggung jawab dalam rumah tangga? Yang jatuh dalam agama siapa penanggung jawab? Lelaki. Ini aturan agama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini aturan agama. Ada yang menganggap oh dirubah. Sekarang wanita hebat. Emansipasi wanita. Sekarang apalagi kalau istrinya lebih kaya. Lebih tinggi jabatannya kan dia ada kan? Lebih tinggi jabatannya. Maka kamu sekarang yang saya atur. Iya, untuk menyelesaikan. Ah, ini masuk dalam perkara-perkara bid'ah dalam agama. Kapan? Kalau dianggap sebagai agama. Kalau tidak dianggap sebagai agama, maka dia masuk dalam perkara pelanggaran agama yang tidak sampai bid'ah. Paham? Dia masuk dalam pelanggaran terhadap agama yang tidak sampai bid'ah. Karena dia tidak anggap sebagai agama. Jelas ya? Rasa itu. Apa? Ini. Tadi katakan tidak boleh langgar satu pun siapapun, siapa untuk kebenaran akhirnya dan ibadah. Nah, saya tanya di sini. Dan itu menurut masyarakat luas, tentang membaca barisan. Membaca barisan itu kalau saya tanya malah banyak ustaz, malah banyak ulama membaca barisan itu mendapat pahala karena dinilai dengan ibadah. Ini yang pertama. Mereka berdua membaca barisan itu bisa membuat bahaya. Tiga, membaca barisan itu bisa mendatangkan apa? Rezeki. Kepada lain. Ini bagaimana hukumnya di dalam alam Ustaz? Membaca barisan dengan mendapat pahala, membaca barisan yang menolak pahala dan mendatangkan rezeki. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat baik. Iya. Kita jawab. Barzanji itu adalah barzanji ini kumpulan kitab. Ya sebuah kalangan, seorang itu pun bukan ulama, sekedar ahli dalam sejarah. Itu pun ahli dalam sejarah yang tidak tahu bagaimana sejarah yang betul. Ini pengarangnya. Iya. Kemudian dibuat dalam buat bentuk syair. Kita biasakan istilahkan dengan puisi. Ya, sehingga apa? Ketika dibaca enak terdengar. Karena berlagu sih. Iya. Ini pada janji. Kita bahas isinya dulu. Dari sisi isi barzanji, maka di dalamnya terdapat kesyirikan. Di dalamnya terdapat ghulu terhadap Rasulullah SAW, dan ini perbuatan haram. Di dalamnya terdapat berbagai macam bid'ah. Ini dari sisi isi, belum dari sisi penggunaan. Itu tadi dari sisi penggunaan semuanya itu. Dari sisi isi, di dalamnya terdapat kesyirikan. Dari sisi mana? Menyandarkan segala macam bentuk-bentuk menyandarkan keselamatan kepada Nabi, kalau meminta keselamatan kepada Nabi. Ini apa artinya semua ini? Bukan kami kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jemaah, Allah yang berfirman langsung memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi. Apa perintahnya? Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma sya Allah. Langsung perintah dari Allah. Katakan ya Muhammad, Saya ini tidak mempunyai pemilikan terhadap diri saya dalam perkara apa? Dalam perkara kebaikan dan dalam perkara bahaya. Semua jenis kebaikan, semua jenis bahaya, saya tidak punya kekuatan apa-apa illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nabi saja tidak punya. Ya, Nabi saya tidak punya. Nabi hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mau menyandarkan kepada bacaan saya. Iya. Nabi tidak mungkin lagi, jemaah sekalian. Sisi yang haram apa? Guru terlalu berlebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian yang tidak pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak sekali dalam situ. Hal-hal yang haram apa? Peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan dalam barzanji itu tidak bisa disebutkan dalilnya. Memang ada yang betul, tapi banyak-banyak yang salah. Kalau ditanya, mana dalilnya bahwa Nabi pernah melakukan perbuatan ini? Karena disebutkan di situ kan? Pasti tidak bisa ada yang mendatangkannya. Siapa yang bisa mendatangkannya? Nabi bisa mendatangkannya. Kalau begitu, semua orang bisa mendatang. Kalau tidak diminta pertanggungjawaban, dari mana datangnya? Ya kan? Bapak misalnya karang, oh betul juga, ayo, barzanji juga, barzanjinya bantain. Misalnya. Terus kami tanya, oh tidak boleh, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Oh, apa jawabannya kira-kira? Kalau kalian kenapa tidak boleh? Oh tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau itu barzanji ada. Ada contohnya dari Nabi. Orangnya saja masih berapa ratus tahun nih. Berapa ratus tahun matinya Nabi baru hidup. Baru lahir. Pasti tidak ada contohnya dari Nabi. Ada dalilnya? Oh tidak boleh, tidak ada dalilnya dalam Quran. Baca barzanji itu, ada dalilnya dalam Quran? Tidak ada. Oh tidak boleh, tidak ada dalilnya dalam Sunnah. Kalau baca itu tadi, tidak ada juga. Semua pendalilannya kita bantah dengan itu. Jadi buat barzanji lain, barzanji bantai misalnya dong. Barzanji dalam bahasa bantai. Kemudian ini gantinya. Kalau dia bilang tidak boleh, tanya dalilnya. Apa dalilnya? Pasti dalilnya bantahan juga bagi dia. Pasti dalilnya bantahan juga bagi dia. Iya kan? Tapi kalau kita bilang tidak boleh, dalilnya jelas, tidak ada. Semuanya tidak boleh. Mana dalilnya? tidak ada lainnya dalam agama, tidak ada lainnya dalam Quran, dalam Sunnah. Ya kan? Tidak pernah dilakukan. Ini jamaah sekalian. Ini dari sisi isi. Dari sisi penggunaan luar, lebih banyak lagi kesyirikannya. Lebih banyak lagi kesyirikannya. Karena diyakini dengan membacanya dapat pahala. Apakah ada pahala dengan bid'ah? Tidak ada pahala, bahkan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah ini bid'ah juga. Ada dalam agama, berarti masuk dalam hari ini, kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat dalam api neraka. Ini jamaah sekalian. Oh, mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan ancaman api neraka. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang menolak, siapa yang tidak beramal, apa, siapa yang melakukan amalan keluar dari tuntunan agama kami, maka tertolak. Ingat hadis yang pernah kita bahas, di hari kemudian ada orang yang sudah sampai di telaganya Nabi, tapi malaikat usir. Nabi datang, umatku, kenapa diusir? Maka kata Nabi, hadisnya dalam Bukhari atau Muslim. Maka kata malaikat ini, ya Muhammad, ma arafta ma ahdatsu ba'dak. Seperti maknanya, Rasulullah SAW, Muhammad, kamu itu tidak tahu, orang ini telah melakukan perkara bid'ah. Perkara bid'ah sebenarnya. Padahal Nabi orang yang sangat cinta pada umatnya kan. Tapi kalau perkara bid'ah, Nabi malah mengatakan, sukhon. Kalau saya tidak salah itu perkara Nabi. Usir, saya tidak butuh. Akhirnya dilemparkan ke dalam hati neraka. Apa kesalahannya? Bid'ah. Apalagi ini bid'ah. Bid'ah pada zanji ini bukan bid'ah dalam perkara ibadah. Bukan bid'ah dalam perkara, tapi bid'ah dalam perkara akhirat ini. Yang bisa merusak keimanan. Di dalamnya terdapat kesyirikan yang bisa menghabiskan semua amalan. Ini yang sekalian. Kesyirikan bisa menghabiskan semua amalan. Ini yang sekalian. Banyak sekali jelas dari sisi penggunaan. Bisa mendatangkan rezeki. Ya anggaplah mendatangkan rezeki. Tapi rezeki apa? Rezeki yang bisa menyesatkan kita. Ya kan? Seperti rezekinya orang-orang kafir. Orang kafir. Apa orang kafir tambah baik? Tapi tambah sesat dengan rezekinya. Ya anggaplah datang rezeki. Tapi rezeki bukan datangkan kebaikan. Tapi rezeki apa? Rezeki seperti rezekinya orang-orang kafir. Mendapat rezeki nanti apa? Tambah sesat. Ini jawaban sekalian. Ini jawaban singkat. Dan ketahuilah jamaah. Ulama di sana itu, ulama di Arab, iya, ada syekh pernah datang, dia memberikan ceramah, saya hadir di situ, kemudian ada orang yang bertanya, dia bertanya, ya syekh, apa hukumnya membaca barzanji? Kalau orang-orang dari luar itu memang betul-betul belajar agama, biasanya mengetahui bid'ah-bid'ah yang tersebar, ya kan? Bila-bila yang tersebar itu katanya tahu. Tapi dia tidak tahu apa itu barzanji. Kenapa? Karena bid'ah ini tidak tahu di luar. Terus di Indonesia banyak-banyak. Kalaupun ada di Mesir. Karena memang, terus terang, maaf-maaf saja, banyak-banyak orang yang dari sana yang mendatangkannya. Ustaz-ustaz, ini maaf-maaf saja. Ustaz-ustaz yang melakukan barzanji siapa? Banyak-banyak dari Mesir. Tapi tidak semua dari Mesir seperti ini. Karena kita tidak bisa pungkiri, Mesir termasuk tempat-tempat tercetaknya beberapa ulama, apalagi pada zaman-zaman terdahulu, hampir seluruh ulama dari sana. Hanya sekarang ini terjadi perubahan. Wallahu a'lam. Ini jemaah sekalian ya. Jadi ini jemaah. Dia tanya saya apa itu barzanji. Baru saya jelaskan barzanji itu bacaan begini, baru dijelaskan. Ini jamaah sekalian, wallahu a'lam bissawab. Mungkin lah. Ada pertanyaan lagi? Silat merah, maulid, nuzul Quran, dan upacara-upacara lainnya. Aduh, saya minum dulu. Saya tambahkan sedikit tentang barzanji. Kitabnya Pak Kiai itu bagus dibaca tentang barzanji. Setahu saya, beliau bahkan kitab itu ada di rumah. Ada di rumah saya kitab itu, termasuk perbendaharaan dalam perpustakaan saya. Itu bagus dibaca, lumayan singkat bahasanya, tapi mudah dipahami. Mudah cukup bagi kita. Baik, cukup bagi kita hal itu. Kemudian, tentang perayaan-perayaan. Apa hukumnya? Bid'ah atau tidak? Sudah jelaskan beberapa kaidah dalam bid'ah kan? Khusus dalam pembahasan agama bid'ah, iya. Iya kan? Khusus dalam pembahasan agama. Perayaan itu dijadikan sebagai agama atau tidak? Dijadikan sebagai agama? Ditanya dulu, siapa tadi yang dijadikan sebagai agama? Untuk apa dibahas? Mobil, mau dibahas? Tidak usah, mobil itu perkara agama atau tidak? Oh, bukan perkara agama, tidak usah dibahas hukumnya mobil. Tapi kalau penggunaannya amal dalam perkara agama, bisa dibahas. Iya. Tapi mobil, ada tidaknya mobil ini? Boleh tidaknya orang naik mobil? Ini perkara baru juga. Ini tidak usah dibahas, bukan perkara agama. Iya. Ini sekarang, perayaan ini dimasukkan dalam agama atau tidak? Hah? Dimasukkan. Kalau dimasukkan sebagai agama, maka agama hanya apa? Quran dan sunnah. Ada dalil dalam Quran dan sunnah? Iya. Yeah. Ada dalil dalam Quran dan sunnah? Saya tanya, jemaah. Ada dalil dalam Al-Quran dan sunnah? Ada dalil dalam Al-Quran sunnah tidak? Tidak. Hah? Yang merayakannya, kalau yang tidak mungkin tidak. Kalau merayakan mungkin ada. Iya. Yang merayakan ada dalilnya. Tidak mungkin ada. Hah? Apa? Ulama. Perkataan ulama. Bukan dalil. Dalil dalam agama Al-Quran wa sunnah. Dalil kaul ulama sebagai pelengkap bagi kita untuk memahami lebih jauh. Tapi kalau tidak ada asalnya percuma. Iya. Kalau tidak ada. Bahkan ulama-ulama sendiri sering itu terdengar. Yang menghadirinya itu kadang, ini tidak ada di dalam agama ini. Tapi hadir juga. Dihadiri juga. Dilakukan juga. Artinya apa? Masyarakat biar dibilang tidak ada, berarti ya kan dihadiri juga. Berarti ada juga gitu maksudnya. Ini salahnya mas kalian. Iya. Perkara dalam agama harus dijaga. Dan inilah tugasnya ulul ilmu, orang-orang yang berilmu. Untuk menyampaikan kebenaran. Dan tidak boleh takut. Tidak boleh takut kepada Allah. Dan dalam perkara agama Allah SWT, cercaan orang-orang yang mencerca. Kita memang mengharapkan banyak orang yang mengikuti kebenaran. Tapi jangan sampai kita diikuti karena kesalahan. Iya. Berarti kita mengajak orang berada dalam kesalahan. Kita ajak orang berada dalam kebenaran. Walaupun sedikit. Bukankah Nabi pernah menggambarkan, menceritakan bahwa ada Nabi yang tidak mempunyai sama sekali pengikut. Iya, jelas jamaah sekalian. Itu serasa hal yang singkat. Kalau tidak ada dalilnya dalam agama, maka tidak boleh. Dan ketahuilah, menyatakan sebuah perayaan bahwa itu adalah perayaan dalam agama, itu tidak boleh kecuali dalam dalil. Perayaan itu diatur dalam agama. Makanya Nabi ketika para sahabat masuk Islam, yang dulunya ketika musyrik mempunyai perayaan, dirubah semua perayaannya. Karena perayaan diatur dalam agama, Nabi rubah menjadi Idul Adha dan Idul Fitri. Inilah dua perayaan dalam Islam. Iya. Perayaan tahunan. Kalau mau merayakan tiap pekan, ada hari Jumat. Kenapa tidak pernah dirayakan hari Jumat itu? Buat makanan yang enak misalnya hari Jumat supaya tenang. Ini tidak pernah. Tidak pernah. Terus terang jamaah, waktu saya di Yaman, di negeri-negeri di Arab, itu terasa betul itu. Seperti kita berharap pada hari raya, hari Jumat itu. Oh, semua pakaian-pakaian baru, parfum apa, pokoknya makanan enak di situ. Oh, hari Jumat, lega. Begitu dengan hari Jumat, oh lega. Kalau sekarang kita apa? Begitu dengar hari Ahad, enaknya hari Ahad. Hari rayanya orang Nasara. Begitu dengan hari Sabtu, karena Sabtu juga sudah mulai. Kuliah-kuliah itu sudah berkurang hari Sabtu, ya kan? Oh, Sabtu, lega. Hari rayanya orang Yahudi. Sabtu. Jumat mana tidak dirayakan? Iya, jemaah sekalian. Hidupkan yang perlu dihidupkan. Yang tidak perlu dihidupkan, ini matikan. sedikit ini tambahan untuk lebih jelas lagi tentang keberadaan langit. Tentang keberadaan langit, semua orang yang paling bodoh sampai yang paling pintar memahami bahwa ketika ditanya di mana langit, maka pasti akan menjawab di atas. Sebagaimana Nabi sendiri mengatakan di atas, Nabi mengisyaratkan ke atas. Jadi jelas tempatnya. Adapun kalau dengan perkataannya seorang astronot, dia orang muslim atau orang kafir? Apakah dengan perkataan orang kafir kita menolak ayat yang sangat banyak meragukan di mana langit? Itu pun langit itu di atasnya bulan dan matahari. Di atasnya bulan dan matahari itu langit. Di sinilah kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Langitnya saja tidak bisa dicapai. Ya kan? Tingginya Allah itu, langitnya saja tidak bisa dicapai. Ya kan? Ini jamaah sekalian. Itu Allah alam tambahan sedikit dan menambah hal ini untuk memperjelas. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.